Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله الحمد لله. Pertama kali, tidak lupa kita memuja dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas banyaknya karunia yang telah diberikannya kepada kita. Karunia yang kita tidak sanggup untuk menghitung, sekaligus tidak punya kesanggupan untuk bisa berterima kasih sesempurna mungkin. Di sana ada nikmat tentunya yang Allah Azza wa Jalla istimewakan pilihan-pilihannya dari hambanya, yaitu nikmat untuk memahami apa yang datang dari Nabi-Nya alaihi salatu wassalam dengan pemahaman yang benar, lalu diterbimbing untuk mengamalkannya di atas tuntunan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nikmat ini tidak akan didapat diperoleh oleh semua orang, sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah memilih orang-orang yang akan berada di sekitarnya, padahal di saat itu sederetan keluarga-keluarga beliau namun ditahan oleh Allah Azza wa Jalla untuk tidak mendapatkan nikmat ini. Sekali lagi, sungguh ini adalah nikmat yang sangat besar di dalam hidup, membutuhkan penjagaan dan pemeliharaan yang serius dari kita. Tidak ada bentuk penjagaan dan pemeliharaan kita terhadap nikmat ini kecuali kita harus berteladan kepada generasi umat pertama, umatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Mereka lindungi nikmat ini dengan amal, berkarya, berbuat, berjuang sampai mereka lindungi nikmat ini dengan berkorban. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kedua kalinya tentu kita tidak melupakan perjuangan pilihan Allah Azza wa Jalla untuk menyelamatkan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuah tugas yang sangat berisiko, sampai kemudian upaya-upaya pembunuhan pun terjadi pada pilihannya itu. Namun beliau terus maju untuk membawa risalah dan amanat Allah Azza wa Jalla. Tiada hari, tiada waktu dan ujian, lalu kemudian dihinggapi oleh kebosanan, dan tidak pula ada gangguan hidup yang menyetop langkahnya. Terus semangat, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Azza wa Jalla telah mensifati hamba yang saleh dan pilihannya itu dalam sebuah firman-Nya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang di tengah-tengah kalian seorang Rasul. Allah Azza wa Jalla mensifati Rasul itu pertama azizun alaihi ma'anittum. Dia memiliki belas kasihan atau kasihan yang tinggi terhadap perkara yang memberatkan kalian. Ini sebuah pemberitahuan yang sangat agung sebagai modal untuk kita memikul amanat yang besar dari Allah Azza wa Jal. Apakah dia sebagai seorang ikhwah atau seorang ustaz da'i ilallah Azza wa Jal. Azizun alaihi ma'anittu. Kesedihan yang dalam menimpa siapapun dari umatnya dan di saat itu para sahabatnya yang memberatkan mereka. Ini satu. Yang kedua, harisun alaikum. Beliau adalah orang yang sangat-sangat bersemangat atas kalian. Maksudnya memperkenalkan, menyampaikan barakallahu fikum, taufik hidayah, bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Haris Nabi kita alaihi salatu wassalam disifati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya ini pula yang harus kita miliki, semangat yang tinggi untuk menebar sebuah petunjuk yang kita sudah genggam atau berikan oleh Allah azza wa jal, ai menyebar ilmu barakallahu fikum. Mungkin kita akan mengatakan, saya tidak mampu untuk baca kitab, saya tidak mampu untuk menghafal dalil. Bukankah dakwah itu juga dengan afa'il, perbuatan-perbuatan dan pengamalan-pengamalan? Maka dimanapun dan kapanpun kita mengamalkan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, maka itu juga merupakan bagian dari dakwatu ilallah azza wa jalla. Maka kita harus mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam, harisun alaikum, sangat-sangat bersemangat untuk membagi, menebar, mengajarkan, meneladankan, dan yang terakhir, wabil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang-orang yang beriman, beliau sangat sangat-sangat penyayang. Sifat-sifat ini adalah sifat yang pada diri seseorang bila terkumpul akan menjadi magnet kalau dia sebagai seorang dai ilmu. Dia akan barakallahu fikum memiliki kedudukan dan posisi yang tinggi rahimani wa rahimakumullah karena sifat kemuliaan. Dengan sifat-sifat kemuliaan inilah Allah Rasul alaihi salatu wasallam merangkul semua barakallahu fikum umatnya yang berbagai dan bermacam-macam tabiat bentuknya. Pertama kali dengan sifat inilah Nabi alaihi salatu wasallam merangkul para sahabat Nabi yang berasal dari berbagai daerah dan memiliki watak-watak yang berbeda dari perilaku-perilaku yang bermacam-macam ditampung barakallahu fikum oleh akhlak yang agung dan mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau telah mengorbankan segala apa yang beliau miliki untuk menebar dakwatullah azza wa jalla. Alhamdulillah, dakwah yang disebar oleh Nabi alaihi salatu wasallam berjalan begitu cepat sampai pada hari kita ini. Beliau sudah tidak ada. Agar kita tahu bahwa ternyata dakwah yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Usaha terakhir yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy di saat itu untuk memadamkan dakwah Nabi alaihi salatu wasallam adalah harus dibunuh, dilenyapkan. Mereka menyangka dan menduga dengan melenyapkan Nabi alaihi salatu wasallam padam dakwahnya. Selesai. Pertama kali mereka mencoba untuk melakukan barakallahu fikum upaya agar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhenti berdakwah. Apa yang mereka lakukan barakallahu fikum? Mereka menyodorkan fa'aradu alaihi al-mal awil ja' awil yasa. Mereka mencoba menyodorkan kepada Nabi kita alaihi salat wassalam harta, kedudukan, kepemimpinan. Berharap kalau Muhammad ini menerima hal itu, imbalannya, gantinya, bayarannya, agar Muhammad berhenti berdakwah. Ternyata mereka melihat Nabi alaihi salatu wasalam tidak punya kecenderungan atas itu semua. Tidak ada. Mereka tidak menemukan. Mereka tidak melihat barakallahu fikum kecenderungan pada diri Nabi alaihi salatu wassalam dengan cara diplomasi itu mencoba. Berarti lam yanja, mereka enggak berhasil. Akankah enggak berhasil lewat jalan ini lalu kemudian mereka berhenti? Naik barakallahu fikum. Naik kepada peringkat yang kedua. Melakukan cara-cara yang kotor dan jelek dengan cara membunuh maknawi Nabi kita alaihi salatu wasallam. Upaya untuk membunuh kepribadian beliau, membunuh maknawinya Nabi kita alaihi salatu wasallam. Mereka mencoba memberikan, mengutarakan hal-hal yang rendah sesungguhnya barakallahu fikum. Diceritakan oleh Al-Quranul Karim rahimani wa rahimakumullah apa yang mereka sodorkan untuk membunuh maknawi Nabi kita alaihi salatu wassalam. Tujuannya adalah memadamkan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala, memadamkan dakwatullah azza wa jalla, melenyapkan miliknya Allah subhanahu wa ta'ala, membunuh maknawi Nabi kita alaihi salatu wassalam. Al-Quran bercerita waqala lan nu'mina lak hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Mereka mengatakan kami tidak akan pernah beriman kepadamu sampai engkau wahai Muhammad benar-benar memancarkan dari bumi ini mata air yang benar-benar terpancar. Allahu Akbar. Mereka meminta sesuatu yang bukan pemiliknya atau haknya. Itu semua hak Allah Azza wa Jalla. Tapi ingin meneror maknawi Nabi kita alaihissalatu wassalam. Agar dia berakhir, selesai dari berdakwah, mengakhiri perjalanan dakwah Allah Azza wa Jalla. Itu yang mereka sasar. Dari tawaran duniawi, mereka tidak pernah bisa. Mereka tahu bahwa Nabi alaihissalatu wassalam tidak punya kecenderungan ke arah itu. Gagal barakallahu fikum. Nah, yang kedua adalah meneror maknawinya. Meminta yang itu merupakan perbuatan Allah Azza wa Jalla. Kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia coba usulkan, kalau Anda bisa, kami beriman. Tentu barakallahu fikum, ini semuanya dengan penuh kedustaan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mereka mengatakan, kami tidak pernah beriman. Kami tidak akan beriman kepadamu sampai engkau mampu memancarkan buat kami dari bumi ini mata air yang terpancar. Coba. Ini satu. Au takunu laka jannatun min nakhil wa inab fatufajjiral anhara khilalaha tafjira. Atau Anda itu memiliki kebun-kebun korma dan kebun anggur, lalu Anda pancarkan dari kebun itu, yaitu sungai-sungai yang airnya benar-benar terpancar. Subhanallah. Ini upaya orang-orang kafir untuk membunuh kepribadian dan maknawi Nabi kita alaihi salatu wassalam. Yang berikutnya apa kata mereka? Au atau kami akan beriman kepadamu kalau tusqitas sama, Anda jatuhkan langit. Nah, kalau kita mengatakan ini orang-orang kurang ajar. Ya, bahasa keselnya kita loh ya. Dia minta kepada Nabi alaihi salatu wassalam upaya untuk membunuh menurut mereka, yaitu dakwah yang diemban oleh Rasul alaihi salatu wassalam dengan menyasar maknawi beliau, meneror maknawinya kepribadian beliau. Padahal itu adalah haknya Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla yang mampu untuk melakukan hal itu. Barakallahu fikum. Atau Anda gugurkan, jatuhkan langit kama za'amta alaina kisafan, sebagaimana yang Anda duga, menjadi jatuh kemudian berkeping-keping. Au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Atau Anda wahai Muhammad mendatangkan Allah Azza wa Jalla malaikat berhadapan-hadapan. Antum bayangkan upaya mereka untuk kemudian menyelesaikan urusan dakwah. Menurut mereka berarti kita bikin malu dari ini. Kita bikin hina dia. Kita rendahkan dia. Kita butuh bunuh maknawinya. Barakallahu fikum. Meminta rahimani wa rahimakumullah. Atau Anda mampu menggugurkan langit kemudian jatuh berkeping-keping. Kata mereka rahimani wa rahimakumullah. Atau Anda Muhammad bisa mendatangkan Allah Azza wa Jalla dan malaikat datang bersop-sop dan berhadapan-hadapan. Subhanallah. Au yakunu yakuna laka baitun min zukhruf au tarqa fis sama. Keberikutnya atau Anda itu punya rumah yang penuh dengan zukhruf, rumah yang penuh perhiasan. Atau Anda bisa naik ke langit. Walan nu'minu lirukai walan nu'mina lirukiyika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'nahu. Kami tidak akan percaya padamu bahwa engkau sudah naik ke atas langit. Kata mereka, barakallahu fikum, kita tidak akan percaya. Kalaupun anda benar naik ke atas langit, kita tidak akan percaya sampai engkau itu turun membawa kitab yang kami baca. Wah, ini permintaan apa ini, barakallahu fikum? Tapi tujuannya adalah ingin memadamkan cahaya itu dengan membunuh maknawi Nabi kita alaihi salatu wassalam. Mereka lakukan hal itu. Mereka perbuat hal itu. Langkah yang sangat rendah, barakallahu fikum. Sekali lagi, lam yanjah. Ternyata upaya ini tidak menghasilkan. Tidak kemudian lulus, barakallahu fikum, dengan membunuh maknawi Nabi kita alaihi salatu wassalam, lalu kemudian dakwahnya berakhir. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berikutnya, upaya yang sama sekarang adalah menebar isyaat, menebar informasi tentang Nabi alaihi salatu wassalam dengan penuh kedustaan setelah pembunuhan maknawi beliau. Untuk memadamkan cahaya Allah Azza wa Jalla, tidak menemukan dan tidak mendapatkan keberhasilan. Maka dia naik langkahnya untuk menebar berita-berita. Barakallahu fikum. Menyebar kata-kata. Rahimani wa rahimakumullah. Dengan tuduhan-tuduhan, celaan-celaan terhadap diri Nabi kita alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Banyak kata-kata yang dikutip oleh Al-Quranul Karim yang diarahkan atau yang mereka lakukan terhadap diri Nabi kita alaihi salatu wassalam, diberikan julukan-julukan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Tujuannya agar julukan-julukan itu menyebabkan orang itu lari dari agama yang beliau bawa. Bagaimana julukan? Diambil julukan-julukan orang-orang yang tidak punya nilai dari sisi barakallahu fikum keterhormatan. Yaitu majnun. Nabi kita alaihi salatu wassalam dituding dan dituduh orang gila. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka tahu orang gila itu bagaimana sifatnya. Mereka tahu. Apalagi mereka telah memberikan gelar-gelar keterhormatan, keterpercayaan terhadap diri Nabi alaihi salatu wassalam sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Mereka sandangkan gelar-gelar terhormat pada diri Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau adalah as-shadiq, orang yang dipercaya. Beliau adalah al-amin, orang jujur. Beliau adalah al-amin, orang kepercayaan. Sampai kepercayaannya luar biasa. Kalaupun Muhammad memberitahukan akan datang segerombolan kuda muncul dari balik gunung, kami tetap akan percaya karena kami tidak pernah melihat dia berdusta. Tapi ketika Rasul alaihi salatu wassalam tampil menyerukan barakallahu fikum amanat Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya berubah seketika. Salah satu langkah dan upaya yang mereka lakukan adalah setelah membunuh kepribadian dan maknawi Nabi alaihi salatu wassalam dengan usulan-usulan yang itu hanya Allah Azza wa Jalla yang bisa melakukannya, barakallahu fikum, maka dia mencoba untuk menebar berita-berita buruk, berita-berita jelek, menuding, menuduh, mencela, mencerca, Nabi kita alaihi salatu wassalam. Mereka menyangka bahwa dengan cara kotor dan najis seperti ini akan berhasil meninggalkan Muhammad, orang-orang yang masuk ke dalam dakwatullah azza wa jalla, agar meninggalkan Muhammad. Subhanallah. Ternyata mereka pun barakallahu fikum gagal rahimani wa rahimakumullah. Apakah mereka akan melakukan makar sampai di sini untuk kemudian memadamkan cahaya Allah wa izza wa jal, sampai Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan waqad makaru makrahu wa indallahi makruhu. Sungguh mereka telah melakukan tipu daya yang sangat besar. Tipu daya barakallahu fikum. Namun di sisi Allah Azza wa Jalla lah nilai tipu daya mereka itu. Walaupun tipu daya mereka akan merontokkan gunung-gunung, maka Allah akan membalas tipu daya mereka. Berarti besar sekali tipu daya yang mereka lakukan untuk memadamkan cahaya sunnah, untuk memadamkan cahaya Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka langkah yang ketiga adalah menebar berita-berita buruk barakallahu fikum, mencela dan mencerca, menuding dan menuduh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Itu pun uslub, metode gagal barakallahu fikum, agar kita tahu bahwa dakwah yang dibawa oleh beliau itu bukan miliknya beliau alaihi salatu wassalam. Akan tetapi itu adalah miliknya Allah azza wa jalla. Adapun beliau adalah seorang hamba yang memikul amanah dari Allah azza wa jalla untuk menyampaikan, untuk menebar dakwah itu, tidak lebih dari itu rahimani wa rahimakumullah. Sehingga mau diapain saja barakallahu fikum, pembawa dakwah ini, ya tetap dakwah itu akan dilindungi, tetap akan dijaga oleh pemiliknya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah langkah ketiga ini gagal total, maka mereka barakallahu fikum melakukan langkah yang terakhir menurut mereka, yaitu memerangi secara terang-terangan barakallahu fikum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Diceritakan ini semua di dalam Al-Quranul Karim, upaya-upaya mereka barakallahu fikum, sampai Allah azza wa jalla mengatakan wa idh yamkuru bikal ladina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkurun wa yamkurullah wallahu khayrul makirin. Ingat wahai Rasul Allah, di saat mereka melakukan tipu daya, tipu daya bagaimana? Orang-orang kafir kepada Allah azza wa jalla ingin menyekat engkau sampai mampus, sampai tewas, memenjarakan engkau atau membunuh engkau, mengusir engkau, kata Allah azza wa jalla. Mereka telah melakukan tipu daya yang sangat besar, namun Allah azza wa jalla membalas tipu daya mereka. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, nah, upaya terakhir yang mereka lakukan, berkumpullah di Hijr Ismail Sadat para tokoh-tokoh kafir Quraisy. Dalam perkumpulannya itu mencoba saling menghitung-menghitung, mengungkit-mengungkit, dan saling membakar emosional barakallahu fikum. Yaitu apa yang telah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam terhadap Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, terhadap tokoh-tokoh mereka, dan juga terhadap nenek-nenek moyang mereka. Nabi alaihi salatu wassalam menyinggung semuanya itu. Tuhan-tuhan yang mereka sembah barakallahu fiik, bahwa tidak bisa berbuat apa-apa. Ajaran nenek moyang mereka juga demikian. Rahimani wa rahdi, hitung sambil saling membangkitkan emosional. Maka di dalam sirah, dalam kondisi mereka saling membangkitkan emosional di saat itu, datanglah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seolah-olah mereka itu punya gerakan satu untuk mengepung Nabi kita alaihi salatu wasallam segera. Barakallahu fikum. Dengan mengancam, rahiman wa rahimakumullah. Maka di saat itu pula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu datang segera mendorong mereka-mereka ini, apakah kalian akan membunuh orang yang mengatakan Rabbi ya Allah, Rabbi Allah? Apakah kalian akan membunuh seseorang hamba yang mengatakan Rabbu adalah Allah? Karena Abu Bakar yang mendorong mereka, mereka minggir satu terpental barakallahu fikum, sampai mereka meninggalkan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Tidak sampai di situ, maka terjadi pula pertemuan musyawarah muktamar besar, bagaimana mereka bisa menyelesaikan dan menghakimi dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muktamar besar ini barakallahu fikum dihadiri oleh para tokoh-tokoh kafir Quraisy. Sampai kemudian manusia yang paling jahat di saat itu, Abu Jahal rahimani wa rahimakumullah, memberikan usulan yang paling jelek. Bagaimana? Yaitu melakukan upaya pembunuhan dengan cara mengumpulkan 10 kabilah. Kabilah barakallahu fiik. Tujuannya apa? Kalau suatu ketika, suatu saat, ternyata utusan-utusan kabilah itu mampu membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menurut mereka Bani Hasyim tidak akan menuntut atau tidak akan berani untuk menghadapi kabilah-kabilah itu, kecuali akan menuntut pembayaran diyat, tidak menuntut qisas. Maka Abu Jahal syirir di saat itu mengutarakan dan punya ide untuk mengutus dalam setiap kabilah itu 10 sehingga genap 100. 100 orang yang akan mengepung Nabi, rumahnya Nabi kita alaihi salatu wassalam. Rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang diterima. Usulan ini yang diterima barakallahu fikum untuk menyelesaikan urusannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu pun menemukan kegagalan rahimani wa rahimakumullah. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa di depan penjagaan dan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk menyelesaikan urusan dakwah barakallahu fikum. Agar kita tahu bahwa dakwah-dakwah yang diemban oleh beliau alaihi salatu wassalam dengan beragam-ragam permusuhan yang dihadapinya, ternyata benar-benar itu miliknya Allah. Tidak ada seorang pun yang mampu menghakiminya. Allah Azza wa Jalla telah menceritakan hal itu. Yuriduna liyutfi'u nurallah di afwahihim. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka berupaya untuk memadamkan, menyelesaikan urusan keberlangsungan dakwatullah, ai cahaya Islam ini. Yuriduna liyatiu nurallah biafwahihim, dengan lisan-lisan mereka memunculkan kebencian. Barakallahu fikum. Tapi Allah Azza wa Jalla akan tetap memberikan, menyempurnakan agamanya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun orang-orang kafir itu tidak sudi, Allah tetap menyempurnakan agamanya. Barakallahu fikum. Dari sini pelajaran yang sangat berharga, bahwa apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam itu merupakan miliknya Allah Azza wa Jalla, bukan miliknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Buktinya Allah buktikan di saat Nabi kita alaihi salatu wassalam berumur 63 tahun. Disitulah ketentuan pemanggilan untuk menghadap Rabbul Izzah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panggil. Setelah kemudian beliau alaihi salatu wassalam menghadap Allah Azza wa Jalla, kan sudah tidak ada. Ternyata barakallahu fikum, dakwah itu berjalan sebagaimana sebelumnya. Berjalan barakallahu fikum. Upaya-upaya untuk kemudian menyetop dakwah itu sudah ada. Kegagalan total dialami oleh orang-orang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah meninggalnya Nabi alaihi salatu wassalam, tidak hanya barakallahu fikum, orang-orang kafir tampil ingin memadamkan cahaya Allah, tetapi di sana dari barisan muslimin melakukan pengerusakan terhadap agama Allah SWT. Menampilkan tidak sebagaimana barakallahu fikum bentuknya, merusak seperti yang dilakukan oleh kaum Khawarij. Menampilkan Islam seolah-olah Islam itu beringat, seolah-olah Islam itu adalah agama yang mengajarkan dan mendidik para pengikutnya kasar, kejam, beringas, rahiman wa rahimakumullah, orang yang berdarah dingin. Mereka mencoba juga sitak yang berbuat, memunculkan dari orang-orang Islam itu sendiri yang melakukan pengerusakan dari dalam. Mampukah mereka untuk mencoreng atau merusak agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau taruhlah menyetop agama Allah? Mampukah? Mereka tidak mampu. Rahimani wa rahimakumullah. Terus berjalan barakallahu fikum, sampai perjalanan itu di masa kita sekarang ini. Berarti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang kita sedang pelajari, yang kita telah dalami, ternyata telah melalui berbagai macam tantangan, rintangan, ujian dalam setiap masa dan generasi, dengan pemain-pemain yang berbeda-beda. Mereka tidak mampu untuk memadamkan kebenaran. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Allah Azza wa Jalla berjanji barakallahu fikum untuk kemudian menjaga, melindunginya, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa qul ja'al haqq wa dha'afal batil innal batila kana zahuqa. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus melindungi agamanya, melindungi kebenaran yang dibawa oleh Nabi-Nya alaihi salatu wassalam sebagai kebenaran mutlak dari Allah Azza wa Jalla. Telah datang kebenaran dan telah lenyap kebatilan. Dan kebatilan itu pasti akan lenyap. Allah Azza wa Jalla juga bercerita, di saat kemudian kebatilan itu ada, bahkan berkuasa, Allah Azza wa Jalla datangkan kebenaran, lalu kebenaran itu melumatkan kebatilan, barakallahu fikum, sehingga kebatilan itu lenyap. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, sampailah dakwatul haq itu di zaman kita sekarang ini. Kita belajar, ternyata sudah melalui beragam-ragam ujian dan cobaan, barakallahu fikum. Tidak ada yang mampu untuk kemudian memadamkan dakwatul haq itu sendiri, karena miliknya Allah Azza wa Jalla. Allah berjanji untuk menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan adz-dzikr dan kami yang akan menjaganya, kata Allah Subhanahu wa taala. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'ala al-haq. Terus menerus bangkit, muncul, kata Nabi alaihi salatu wassalam, dari umatku ini yang akan membela. Inilah dia, para pembela-pembela kebenaran ini merupakan pilihan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala yang memilih mereka, barakallahu fikum. Bukankah sebuah keberuntungan di dalam hidup seorang muslim, muslimah, seorang lelaki atau wanita dipilih oleh Allah Azza wa Jal untuk membela kebenaran yang datang darinya? Bukankah itu adalah keberuntungan? Di dalam hidup ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, berarti ini adalah kemuliaan. Berarti ini adalah penghormatan tinggi dari Allah Azza wa Jal terhadap orang yang Allah pilih untuk membela dan menjadi pembela kebenaran itu. Membelanya dari lisannya, membelanya dengan amaliyahnya, membelanya dengan sikap-sikapnya, barakallahu fikum. Maka sungguh beruntunglah ia di dalam hidup di saat Allah Azza wa Jalla memasukkan dia menjadi barisan pembela kebenaran itu, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimah. Nah, sekarang setelah kita menyadari dan mengetahui bahwa ternyata sampainya dakwatul haq kita kepada kita melalui perjalanan yang sangat-sangat panjang, penuh dengan ujian dan cobaan, namun kemenangan terus didapatkan sampai pada kita, sampai pada zaman dan hari kita ini, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka sungguh amat sangat rendah, rugi seseorang di saat Allah Azza wa Jalla memilih dia untuk menjadi pejuang kebenaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ditawarkan dunia, dia tolak. Kalau ada orang yang telah dipilih oleh Allah Azza wa Jalla, lalu pilihan ini ditukar dengan dunia secuil saja, dilelang, barakallahu, diganti, karena memang dia melirik duniawi, sehingga barakallahu fikum semakin lemah dia berpegang, semakin lemah untuk menjadi pejuang kebenaran, karena tadi melirik, barakallahu fikum, nilai-nilai dunia yang padahal Nabi alaihi salatu wassalam sudah ditawarkan segala-galanya. Harta benda duniawi telah ditawarkan, kedudukan telah ditawarkan, kepemimpinan sudah ditawarkan. Bahkan wanita yang paling dia maukan dan inginkan ditawarkan oleh mereka kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Beliau telah memberikan sebuah pendidikan yang besar untuk tidak kemudian kita melakukan pelelangan dan penjualan kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla dengan harga yang rendah dari dunia ini. Barakallahu fikum. Berarti yang berharga sekali di saat seseorang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla menjadi pejuang kebenaran di masa sekarang ini adalah istiqomah di hadapan ujian dan cobaan. Sebagaimana kita tahu berlalunya perjalanan dari dakwatul haq itu penuh dengan ujian-ujian dan cobaan. Di situ kita menemukan orang-orang yang gagah dan perkasa, berjiwa besar untuk memperjuangkan kebenaran itu, barakallahu fikum, sampai kemudian di masa kita menemukan, alhamdulillah, para pewaris-pewaris para nabi yang mereka berada pada barisan terdepan untuk memandu umat ini, memberitahukan dan memberikan jalan keluar ba'dallah subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam bentuk ujian dan cobaan yang menerpa dakwatul haq itu dengan berbagai baju dan berbagai level berupaya untuk memadamkannya. Allah Azza wa Jalla jadikan warasatul anbiya itu berada di barisan terdepan. Kalau mereka menjadi barisan terdepan, berarti yang pertama kali kena sasaran panah, sasaran tombak, sasaran tusukan pedang, ya mereka-mereka kan. Dan pendidikan yang sangat berharga bagi yang ada di belakangnya. Mereka siap untuk mengorbankan apa saja yang mereka miliki untuk melindungi pertama kali kebenaran itu dan melindungi orang-orang yang ada di belakangnya dari atba para pengikut sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkorban dalam setiap masa dan saat. Mereka siap mengorbankan segala apa yang mereka miliki. Ternyata para pembela-pembela kebenaran itu, orang yang siap mengorbankan dari yang kecil sampai yang paling besar, dari yang paling murah harganya sampai kepada yang paling mahal. Rahimani wa rahimakumullah. Nah, agar kita dari sini setelah belajar perjalanan dakwatul haq, ternyata bahwa tokoh-tokoh pejuang kebenaran itu memang orang-orang besar di hidup manusia. Orang-orang yang terhormat kedudukannya dan adalah orang-orang yang berhasil lulus dan lolos. Hafidhani wa hafidhakumullah, kita ingin mengikuti mereka. Kita ingin berada di belakang mereka, mendapatkan arahan dan bimbingan. Namun, kita juga harus tahu, mereka mampu melakukan itu karena sebuah keistiqomahan yang ada pada diri mereka. Oleh karena itu, sebagaimana tema yang sudah disebar di kalangan ikhwana, istiqomah dalam menghadapi fitnah, tadi sudah kita gambarkan dari perjalanan dakwatullah subhanahu wa ta'ala. Ternyata kita tidak khawatir fitnah ujian menimpa dakwah itu, karena dakwah itu adalah miliknya Allah. Allah yang akan menjaga dan melindunginya. Tapi yang mengkhawatirkan adalah diri-diri kita ini, yang kemungkinan siapapun dia akan bisa tersambar oleh fitnah itu. Oleh karena itu, kita butuh sebuah keistiqomahan barakallahu fikum. Ya akhi, diberikan oleh Allah Azza wa Jalla taufik untuk belajar sunnah, mondok pesantren, di pondok pesantren, lalu diberikan kesempatan untuk berangkat ke sisinya para ulama. Naam, nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ingat bahwa itu merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla taufiknya. Tapi Anda juga butuh taufik yang diberikan berikutnya untuk Anda bisa istiqamah di atasnya. Telah berlalu orang-orang hebat, telah berlalu orang-orang pintar, telah berlalu orang-orang yang berjasa di dalam dakwah ini barakallahu fikum. Namun tersambar pula mereka dengan beragam-ragam fitnah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka pertama kali yang harus kita ketahui, ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, yaitu al-istiqamah itu merupakan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Istiqamah itu merupakan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini catatan yang harus kita pegang. Sehingga kalau suatu saat, suatu ketika ada ujian dahsyat, ujian dahsyat, ya, kita mengatakan dahsyat karena setiap mukmin itu selalu berbarengan dengan ujian-ujian hidupnya. Dia berhasil. Ketika Allah turunkan ujian yang sangat-sangat berat, sangat-sangat besar, membahayakan, kesana temannya wis berkuburan. Kesitu gurunya sudah ditelan oleh fitnah. Kesana ada orang alimnya yang sudah terbawa oleh fitnah. Barakallahu fikum. Maka di saat itu rahimani wa rahimakumullah, dia membutuhkan taufik dari Allah untuk istiqamah. Rahimani wa rahimakumullah. Ini nilai keistiqomahan di saat ujian besar turun benar-benar datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang perlu kita ingat, walaupun itu merupakan sebuah anugerah dari Allah Azza wa Jalla, tentukan anugerah ini tidak diberikan begitu saja tanpa ada sebuah sebab upaya yang dilakukan oleh hamba itu sendiri. Sebagaimana penyesatan itu tidak datang begitu saja, barakallahu fikum, tanpa ada sebab upaya yang dilakukan oleh hamba ini, lalu kemudian dia menjadi orang yang disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka taufik untuk istiqamah itu merupakan natijah dan nilai yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada orang yang telah diberikan rahmat olehnya dan diberikan karunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuah natijah dan nilai. Rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kesesatan yang itu merupakan kebijakan Allah menyesatkan hambanya, dan itu merupakan keadilan Allah Azza wa Jalla dalam menyesatkan hambanya, barakallahu fikum, maka itu pun melalui sebuah proses antara sebab dan akibat. Mungkin barakallahu fikum antum berhadap. Ya, ini saya mengenal hidayah dan taufik ini dari fulan. Fulan orang yang tekun beribadah, masya Allah, Senin Kamisnya dijaga olehnya, kelihatan tawaduknya, pokoknya sudah, ya. Kalau kita koreksi penilaian ini, itu hanya sebatas penilaian lahiriah saja, ya kan? Barang cuma lahiriah saja yang bisa di dia orang yang teguh, kelihatan kok tawadunya. Sekarang menjadi orang beringat. Oh, sabar, sabar dulu. Ayo, langsungkan ceritanya. Dulu orangnya baik, orangnya kelihatan sabar, orangnya tawadu, orangnya mudah, mudah nerima. Oh, monggo, monggo, monggo. Misalkan barakallahu fiik. Tiba-tiba terjadi 180 derajat perubahannya. Mungkin kita bisa mengayang-ayang. Kenapa kok sampai bisa terjadi sedemikian rupa? Lalu hukumannya sesuatu yang sangat-sangat mengerikan. Ingat, jangan sampai Anda mengatakan Allah tadi. Allah tidak bijaksana. Hati-hati. Setan akan bisa menggeret ke arah demikian barakallahu fikum. Tapi ketika kita mencoba tentang melihat diri kita yang menilai, ternyata kita cuma bisa menilai amalan lahiriahnya. Padahal di situ ada amalan apa? Amalan batin. Yang menjadi dasar pembangunan amalan-amalan lahiriah itu, yaitu amalan batin barakallahu fikum. Amalan lahiriah itu butuh keikhlasan, amalan batin butuh niat yang benar-benar tulus dan ikhlas, butuh kejujuran, butuh rasa takut, butuh barakallahu fikum kekhusyuan, harapan yang tinggi kepada Allah azza wa jalla. Ini semuanya amalan-amalan batin yang tidak ada seorang pun tidak pernah tahu sang penilai tadi, yang dia cuma bisa menilai lahiriah-lahiriahnya saja. Ya akhi, kalau Anda jujur, engkau jujur, lahiriah dan batiniah mengikuti manhajul haq, berpegang dengan prinsip agama, akidah yang kokoh, Anda benar-benar jujur, yakin semuanya, menyelamatkan engkau wahai saudara. Allah Azza wa Jalla ingin membebaskan engkau wahai saudara. Allah turunkan ujian besar pertama untuk kemudian memperlihatkan taufik Allah pada dirimu sendiri. Allah Azza wa Jalla ingin memperlihatkan taufik dan hidayahnya kepada engkau yang punya sifat kejujuran untuk mengikuti kebenaran barakallahu fikum di dalam hidup. Satu, dan Allah ingin memperlihatkan orang yang tadi Anda puji, Anda sanjung, Anda angkat, Anda segala-galanya, Allah bongkar apa yang tersembunyi di dalam hatinya melalui ujian besar yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Disitulah letak hikmah barakallahu fikum. Sehingga benar-benar imani wa rahimakumullah, sabab kekokohan itu merupakan sebuah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang itu merupakan hasil nilai dari apa yang kita selama perjalanan menuju ujian itu kita lakukan kelurusan hidup atau tidak lurus. Kalau lurus lahiriah, batin tidak lurus, maka di situ akan ada kegagalan baru. Sehingga enggak bisa kita, ya Allah, kok bisa ya? Ya memang itu yang bisa keluar dari lisan. Karena kita cuma bisa menilai lahiriah, kita tidak bisa menilai batiniah. Barakallahu fikum. Hanya Allah Azza wa Jalla yang mampu menilai batiniah seseorang. Maka berarti Allah memberikan petunjuk di atas rahmatnya dan karunia Allah kepada seseorang, sebagaimana Allah Azza wa Jalla menyesatkan seseorang di atas keadilan dan kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nilai barakallahu fikum istiqamah merupakan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, kalau seseorang itu benar-benar dia belajar dari perjalanan dakwah yang besar ini, lalu kemudian sampai dia lulus dari berbagai macam ujian dan cobaan, maka jadikan kelulusan itu sebagai modal untuk menghadapi ujian. ujian yang lebih besar lagi. Ini dia. Anda mendapatkan taufik dari Allah. Di saat orang-orang pintar terkapar, Anda baru saja belajar. Atau mungkin setahun. Atau mungkin dua tahun. Dia coba mewujudkan kejujuran. Bahwa dia ingin kebenaran. Bahwa dia ingin selamat. Bahwa dia ingin mengamalkan apa yang diajarkan oleh syariat Allah Azza wa Jalla. Walaupun orang itu sudah bertahun-tahun. Tapi kalau sudah ada muyul kecenderungan yang tersembunyi pada dirinya untuk mendapatkan duniawi barakallahu fikum, atau melakukan kejahatan-kejahatan secara tersembunyi rahimani wa rahimakumullah, maka ujian itulah yang akan memberitahukan ini dia rahimani wa rahimakumullah. Maka disinilah untuk kita memasang selalu di dalam hidup kewaspadaan yang tinggi. Barakallahu fikum. Zuhur jam berapa? Zuhur jam berapa? Jam 12 lewat 10. Terakhir barakallahu fikum. Disinilah kita harus selalu memasang kewaspadaan di dalam hidup. Rahimani wa rahimakumullah. Untuk kita punya rasa takut. Jangan sampai Allah Azza wa Jalla menyesatkan kita. Maka salah satu bimbingan Al-Quranul Karim agar kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, dalam surat Al-Imran ayat 8. Meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah kita berupaya di dalam hidup meluruskan antara lahiriah kita dengan batiniah kita, yaitu amalan-amalan lahiriah tentang Islam ini ditopang oleh sebuah kejujuran dari dalam, keikhlasan kita barakallahu fikum, kehusuan kita, rasa takut kita kepada Allah, takut kalau pengorbanan dan perjuangan ini tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla, berharap kalau perjuangannya yang kecil ini menjadi sebagai catatan amal soleh di sisi Allah, terus itu yang membarangi amal solehnya barakallahu fikum, yang selalu menyertainya rahimani wa rahimakumullah, kita berharap itu sebagai modal untuk kita bisa istiqamah. Setelah itu ingat kita berdoa kepada Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in mengatakan, wallahi demi Allah, wallahi demi Allah, laulallah mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Kebiasaan yang diungkap kehidupan para sahabat Nabi yang tinggi tingkat istiqomahnya, yaitu mengakui bahwa apa yang mereka perbuat dalam ketaatan, mereka bisa bersedekah, mereka bisa salat, ternyata itu benar-benar sebuah taufik dari Allah SWT. Salah satu yang harus kita wujudkan di dalam hidup untuk meraih sebuah istiqomah, iktiraf, mengakui bahwa apa yang kita dapatkan dalam ketaatan ini benar-benar adalah dari Allah Azza wa Jalla, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari sini insyaallah kita akan menyambungnya ba'da shalah, terkait dari pintu kegagalan dan kegoncangan hidup di saat tidak melihat ketaatan itu sebagai anugerah dari Allah Azza wa Jalla, tapi melihat kepada ru'yatun nafsi, melihat kepada dirinya mampu berbuat, siap ini, siap itu, sampai muncul ujub pada dirinya. Inilah yang menyebabkan kegagalan nilai amal-amal soleh itu. Lalu dengan apa dia dibayar di saat ujian itu turun? Sudah nulis. Karena kesalahan di saat dia melakukan amal ketaatan, insyaallah kita